بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومواله. ولا حول ولا قوة إلا بالله. Amma ba'du. Alhamdulillah, Bapak Ibu jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih senantiasa memberikan kesempatan kepada kita, dan lebih daripada itu Allah masih menggerakkan hati kita untuk senantiasa dalam kebaikan berkumpul di majelis-majelis dalam rangka untuk mengingat Allah dan mendekatkan diri kita kepada Allah dengan mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Pembahasan kita Bapak Ibu yang rahmati Allah, kita masuk pada pembahasan kaifa nuhibbullaha wa rasulah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kita mencintai Allah dan mencintai Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang rahmati Allah, sifat seorang mukmin sangat mencintai Allah Subhanahu wa taala. Walladzina amanu ashaddu hubban lillah. Orang-orang yang beriman itu sangat besar kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga kecintaan kepada Allah sekalian mewajibkan kita mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga kalau diurut kecintaan seorang mukmin kepada Allah di atas semua para makhluk, dan kecintaan kita kepada Rasulullah sallam itu karena kecintaan kita kepada Allah Ta'ala, karena kita mencintai Allah dan karena Allah mencintai Rasulullah SAW, maka kita wajib mencintai Rasulullah SAW. Dan kecintaan kita kepada Rasulullah SAW sekalian wajib di atas semua para makhluk termasuk diri kita. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyampaikan, la yu'minu ahadukum, tidaklah beriman salah seorang di antara kalian, hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wa nasi ajma'in aw kama qala, sampai aku lebih dia cintai dibandingkan kecintaannya kepada orang tuanya, anaknya, dan semua manusia yang ada, bahkan kepada dirinya sendiri. Sehingga sahabat Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu pernah secara jujur mengungkapkan kepada Nabi, ya Rasulullah, la anta ahabbu ilayya min kulli syai' illa nafsi. Ya Rasulullah SAW, sungguh engkau lebih aku cintai di atas segala sesuatu kecuali diriku sendiri, kecuali kecintaanku kepada diriku sendiri. Kata Nabi, lah ya Umar, enggak, tidak boleh ya Umar. Hatta akuna ahabba ilaika min nafsi, sampai aku lebih engkau cintai dibandingkan kecintaanmu kepada diri kamu sendiri. Kata Umar, seketika itu pula, dan ini hebatnya jiwa para sahabat Nabi, al-an ya Rasulullah, la anta ahabbu ilayya min nafsi, sekarang ya Rasulullah, anda lebih aku cintai dibandingkan diriku sendiri. Al-an ya Umar, sekarang ya Umar, iman anda baru sempurna. Terus sekalian, ini adalah apa yang mestinya ada pada diri seorang mukmin, sehingga iman itu identik dengan mahabbah, iman itu identik dengan kecintaan. Semakin sempurna keimanan seorang mukmin, semakin sempurna kecintaannya kepada Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Semakin berkurang kadar keimanan seorang mukmin, semakin berkurang kadar kecintaannya kepada Allah dan Rasulnya. Para sahabat Ridwanullah Alaihim Jami'an adalah contoh-contoh yang terbaik dalam praktek kecintaannya kepada Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga Allah menggelari mereka dengan ungkapan ulaika humus shadiqun, mereka itulah orang-orang yang betul-betul telah jujur keimanan mereka, karena telah dia buktikan bagaimana kecintaannya kepada Allah Ta'ala yang mengalahkan segala-galanya, kecintaannya kepada Allah dan Rasulnya. Dan mereka digelari dengan ulaika humul muflihun, mereka betul-betul orang yang telah beruntung dengan amal-amal mereka dalam mewujudkan iman, karena menginginkan apa yang ada di sisi Allah Ta'ala. Ayat ini berkaitan dengan para sahabat muhajirin yang hijrah dari Mekah ke Madinah, dan berkaitan dengan sahabat Ansar yang memberikan pembelaan dan menampung kehadiran muhajirin di Madinah, lalu berbagi berkaitan dengan apa yang menjadi kebutuhan kehidupannya. Lil fuqara il muhajirin alladzina ukhriju min diyarihim wa amwalihim yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwanan, orang-orang fuqara dari kalangan muhajirin yang mereka terusir dari kampung halaman mereka, dan terusir pula dari harta-harta mereka. Terus kalian bisa dibayangkan, terusirnya mereka dari kampung halaman, dan terusirnya mereka bahkan dari harta-harta mereka, semata-mata benar-benar dalam rangka yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwanan wa yansurunallaha wa rasulah, mereka semata-mata dalam rangka mencari keutamaan dari Allah dan mencari keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dalam rangka membela Allah dan Rasulnya. seandainya minta maaf bapak sekalian, gara-gara agamanya, akidahnya, tauhidnya, itu kemudian kita terusir umpamanya, terusir dari kampung netiran umpamanya, rumah ditinggal, gudang-gudang mebel ditinggal, sampai aset-aset ditinggal, harta semuanya ditinggal, tinggal yang nempel di baju dan kendaraan yang bisa dibawa, harus jalan ratusan kilometer. Itu bisa kita bayangkan. Dan itu kepindahannya itu bukan dalam rangka mengharapkan aset yang lebih besar, kayak orang transmigrasi dari Jawa ke luar Jawa karena di Jawa gak punya rumah, gak punya pekerjaan, serba gak bisa apa-apa, lalu ke luar Jawa dikasih lahan luas dan seterusnya. Bukan dalam rangka untuk tujuan meningkatkan taraf hidup, tapi ini semata-mata gara-gara agama. Itu bisa kita bayangkan, kira-kira kalau itu menimpa kita kayak apa. Dan itu tulus, niatnya tulus karena Allah Ta'ala. Maka Allah katakan ulaika humus shodiqun, mereka betul-betul orang yang telah jujur dengan keimanannya. Demikian pula orang Ansor yang di Madinah, yang Allah mengatakan walladzina tabawwa'u ad-dara wal iman min qablihim yuhibbuna man hajara ilaihim. Dan orang-orang yang mereka itu telah mempersiapkan iman dan kampung halaman, mereka telah mempersiapkan kampung halaman untuk menampung muhajirin, dan juga mereka adalah orang-orang mukmin yang telah menerima iman sebelumnya, sehingga hubungan antara muhajirin dan ansar adalah hubungan iman. Karena iman, muhajirin dia tinggalkan Mekah menuju Madinah dalam rangka menyelamatkan agama. Dan karena iman, orang-orang Ansar menerima kedatangan muhajirin, sehingga mereka saling mencintai karena Allah. Mereka ini bahkan sikapnya terhadap orang-orang muhajirin, wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Mereka lebih mengutamakan saudaranya muhajirin, walaupun mereka sendiri sangat membutuhkan. Wa may yuqashuha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Barang siapa yang dipelihara Allah dari kekikiran jiwanya, maka sungguh dia adalah orang yang telah beruntung. Sekalian, ini semuanya dia lakukan karena kecintaannya kepada Allah, kecintaannya kepada Rasulullah SAW, dalam rangka membela Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Ali bin Abi Thalib pernah ditanya oleh seseorang, kaifa kana hubbuka, bagaimana kecintaanmu kepada Rasulullah SAW. Kata Ali bin Abi Thalib mewakili perasaannya semua para sahabat sekalian, dia katakan, wallahi kana ahabbu ilayya ilaina min amwalina wa awlatina wa ummahatina wa abaina wa minal ma'il barid ala dhama'i. Demi Allah, Nabi lebih kami cintai dibandingkan kecintaan kami kepada harta-harta kami, anak-anak kami, ibu dan ayah kami, bahkan melebihi air dingin di waktu tenggorokan kering, keruntang, kepanasan, kehausan. Ini kecintaan para sahabat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekalian, maka sahabat Ansar dan sahabat Muhajirin benar-benar telah menunjukkan kesetiaannya kepada Nabi. Kata orang-orang Ansar, "Ya Rasulullah, ini harta-harta kami. Ini jiwa-jiwa kami ya Rasulullah. Silahkan engkau perintahkan untuk apa?" Dia telah serahkan harta dan jiwanya kepada Nabi. Dan itu adalah ketulusan kecintaan mereka. Terus kalian, dan para sahabat rata-rata ada kerinduan yang sangat berat kepada Nabi, yang menunjukkan ada kecintaan yang sangat mendalam kepada Rasulullah SAW. Ada salah seorang sahabat, dia mengungkapkan bagaimana kegelisahannya seandainya nanti satu saat tidak lagi bisa bertemu dengan Nabi. "Ya Rasulullah, sungguh dirimu lebih aku cintai dibandingkan dengan anak dan keluargaku. Sekarang ini kalau saya rindu denganmu ya Rasulullah, aku tinggal datang ke masjid dan kemudian bertemu denganmu. Akan tetapi ya Rasulullah, ketika saya mengingat tentang kematianku dan kematianmu, dan pasti kematian akan menjumpai, dan seandainya dan ketika kita telah mengalami kematian ya Rasulullah, engkau pasti akan berada di surga bersama dengan para nabi, surga yang tinggi. Adapun seandainya aku masuk surga ya Rasulullah, tentu surgaku beda denganmu." Sahabat ini sedang mengungkapkan kegelisahannya seandainya satu saat sudah tidak lagi bisa bertemu dengan Nabi. Ketika masih di dunia, ketika diserang kerinduan, tinggal menemui Nabi di masjid gampang. Tapi kalau nanti sudah mati, surganya berbeda, bagaimana cara ketemu dengan Nabi? Sampai turun ayat Allah Subhanahu wa taala, "Wa may yuti'i Allaha wa rasulah fa ulaika ma'al ladina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wasalihin wa ulaika kana wa hasuna ulaika rafiqah." Barang siapa yang senantiasa mentaati Allah dan Rasul, mereka ini akan bersama dengan orang-orang yang Allah berikan kenikmatan dari kalangan para nabi, dari kalangan para siddiqin, para syuhada, para salihin. Terus sekalian, maka betapa sangat gembiranya Anas bin Malik ketika mendengar sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam saat ada seorang yang datang dan bertanya, "Ya Rasulullah, matas sa'ah?" "Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hari kiamat itu kapan terjadinya?" Kata Nabi, dan Nabi tidak memberikan jawaban kapan terjadi kiamat karena memang kiamat tidak ada yang tahu, termasuk ilmu ghaib. Tapi Nabi memberikan jawaban yang sangat bermanfaat bagi penanya. "Ma'adakta lisa'ah, wahai fulan, yang sudah kamu siapkan itu apa? Kiamat tahu tanggal terjadinya, gak tahu kapan terjadinya, kiamat pasti terjadi. Wa anna sa'ata la'atiyatun la raiba fiha." Kiamat itu pasti terjadi dan tidak ada keraguan lagi. Tapi yang penting, kalau kiamat itu nanti terjadi dan sudah terjadi, apa yang Anda persiapkan untuk menghadapi hari kiamat yang sangat dahsyat. Karena hari itu sudah tidak lagi bermanfaat hartanya, anak-anaknya, koleganya, koneksinya, aset-aset duniawinya, kekuasaannya, semuanya sudah tidak bermanfaat. Yauma la yanfa'u malun wala banuna illa man atallaha biqalbin salim. Ingatlah akan datangnya hari harta dan anak laki-laki Anda tidak berguna lagi kecuali orang datang kepada Allah dengan hati yang selamat. Ma aghna anni maliyah halaka anni sultaniyah. Aduh hartaku yang banyak tidak berguna lagi. Aduh kekuasaanku telah hancur binasa. Hari itu yang ada illaman atallaha biqalbin salim, kecuali orang yang mereka datang kepada Allah dengan hati yang selamat, hati yang bertakwa, yang menggerakkan pemiliknya untuk mengumpulkan amal ketika hidup di dunia. Bos kalian, maka kata orang ini, ya Rasulullah SAW, tidak banyak yang aku kumpulkan ya Nabi. Dalam satu riwayat, saya tidak mengumpulkan banyak salat, banyak puasa, yaitu salat sunat, puasa sunat. Tapi yang aku siapkan ya Rasulullah, hubballahi wa rasulih, kecintaanku kepada Allah dan kecintaanku kepada Rasulnya. Apa kata Nabi? Anta ma'a man ahbabta. Anda akan bersama dengan orang yang Anda cinta. Anas bin Malik yang mendengar atau yang meriwayatkan hadis ini, beliau mengungkapkan, ma farihna ba'dal islami farhan min qaulin nabi sallallahu alaihi wasallam anta ma'aman ahbabta faqama qala. Tidak ada kegembiraan yang lebih aku rasakan semenjak aku masuk Islam melebihi sabda Nabi, anta ma'aman ahbabta, Anda bersama dengan orang yang Anda cintai. Kenapa? Lalu bagaimana kata Anas? Inni uhibbullaha wa rasulah. Inni uhibbullaha wa rasulah wa Abu Bakr wa Umar wa arju an akuna ma'ahum walau lam a'mal bi a'malihim. Saya mencintai Allah, saya mencintai Rasulullah SAW, saya mencintai Abu Bakar dan Umar, dan saya berharap akan bisa bersama dengan mereka kelak walaupun aku tidak bisa beramal yang sekualitas mereka. Bos kalian, ini adalah diantara bagaimana keutamaan mencintai Allah dan mencintai Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Sehingga betul-betul seorang mukmin yang imannya telah meresap dalam hati mereka, dia betul-betul menyimpan kecintaan kepada Allah, kecintaan kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Dan ini tidak bisa berkumpul dengan para pembenci Allah dan pembenci Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kok sampai kalau ada orang yang hatinya betul-betul mencintai Allah dan Rasulnya, kok bisa runtang-runtung, bisa kelet dengan orang yang membenci Allah dan Rasulnya? Oh, sangat diragukan sekali, yaitu tentang keimanannya dan kecintaan mereka. Di dunia saja, orang yang ada kebencian itu tidak akan bisa runtang-runtung, tidak akan bisa betah, tidak akan bisa jenak duduk dengan orang yang ini berseberangan perasaannya. Terus kalian, ini seorang mukmin menyimpan kecintaan kepada Allah dan Rasulnya. Mari kita lihat apa yang beliau bawakan di sini. Catatan pertama, Qala Allah Ta'ala, berfirman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cepat bagus. Bagaimana cara kita mencintai Rasulullah SAW? Sudah dijelaskan dari gambar dalam Al-Quran maupun Nabi SAW. Satu, Allah berfirman, Kul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakanlah, jika kalian benar-benar mengikuti Allah, maka ikutilah aku. Niscaya Allah akan mengasihi kalian dan akan mengampuni dosa-dosa kalian. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Nih, Mas kalian, catatan pertama, beliau bawakan ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala berkaitan dengan klaim orang-orang yang mereka mengklaim mencintai Allah Ta'ala. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Ayat ini adalah jawaban orang yang ketika itu menyampaikan kepada Nabi, ya Rasulullah SAW, kami mencintai Allah Ta'ala. Nabi pun bingung harus jawab apa. Sampai turun ayat ini, katakan ya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, seandainya kalian benar-benar mencintai Allah, fattabi'uni, ikutilah aku. Ikutilah aku. Ikutilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yuhibbukumullahu. Kalau kalian mengikutiku, Allah akan mencintai kalian. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah akan mengampunkan dosa-dosa kalian. Wallahu ghafurur rahim, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ayat ini para ulama menyebut bos kalian dengan ayatul mihnah. Ayatul mihnah itu ayat yang merupakan ujian. Ujian. Ujian bagi orang yang mereka mengklaim betul-betul mencintai Allah Ta'ala. Karena kalau hanya klaim cinta itu nyonya punten, orang Yahudi mengklaim mencintai Allah. Nahnu abna'ullahi wa ahibba'uh. Kami ini adalah anak-anak Allah dan kekasih-kekasih Allah. Sehingga Allah katakan, Qul, Qul ya ayyuhalladhina hadu, in za'amtum annakum awliya'u lillahi min dunin nas, فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. Wahai orang-orang Yahudi, kalau kalian mengklaim bahwa kalian adalah wali-wali Allah, kekasih-kekasih Allah, orang yang betul-betul mencintai dan dicintai oleh Allah, fatamannau, silakan kalian berangan-angan untuk mati. Fatamannau al-mauta, silakan kalian berangan-angan untuk mati. Karena mati itu adalah pintu terdekat untuk segera ketemu dengan Allah Ta'ala. Fatamannawul mauta in kuntum shadiqin. Ternyata kata Allah, wala yatamannawnahu abadan bima qaddamat aydihin. Ternyata mereka pun tidak pernah berangan-angan untuk mati. Artinya klaimnya palsu. Kalau mereka juga mengklaim wali-wali Allah, kenapa kata Allah kok Allah mengazab kalian? Klaimnya Yahudi palsu. Demikian pula orang-orang musyrikin mengklaim juga mencintai Allah. Wa minan nasi mayattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum ka hubbillah. Orang-orang musyrikin mencintai sesembahan-sesembahan mereka seperti kecintaannya kepada Allah. Orang musyrikin juga mencintai Allah, tapi cintanya berbagi dengan syuraka, tandingan-tandingannya. Dan Allah tidak mau. Kalau betul-betul seseorang dia mengeklaim mencintai Allah Ta'ala, maka Allah tegaskan, buktikan. Buktikan kecintaan kalian kepada Allah. Buktinya apa? Fattabi'uni, jadilah kalian orang yang betul-betul ittiba kepada Nabi. Sehingga pelajari betul agama Allah kayak apa, ajaran Nabi kayak apa, kemudian betul-betul kamu ikuti ajaran Nabi. Itu baru namanya betul-betul dia membuktikan cintanya kepada Allah Ta'ala. Kalau ternyata tidak sanggup ittiba, tidak sanggup mengikuti agama ini, tidak sanggup mengikuti ajaran Rasulullah SAW, maka klaimnya klaim dusta. Walaupun tiap hari nyanyi terus, nyanyi cinta Allah, cinta Rasul, cinta Allah, cinta Rasul, kemudian tidak pernah mempelajari agama Allah dan tidak pernah mau mengikuti agama Allah, maka klaimnya palsu. Klaimnya palsu. Walaupun nyanyi sampai nangis-nangis, sampai dilewer-dilewer, palsu. Air mata buaya, palsu. Mas kalian, kalau betul-betul mencintai Nabi, ya buktikan dengan ittiba. Dan gak mungkin kita akan bisa ittiba kecuali mempelajari betul apa yang diajarkan oleh Nabi. Dan bukan mempelajarinya setahun sekali memperingati lahirnya Nabi. Itu pun yang kemudian mengisi pengajian pelawak, dalang, artis, hiburan. Sehingga belajar agama itu hiburan. Kalau untuk dunia serius, tapi kalau untuk agama hiburan. Terus kalian ittiba kepada Nabi, sehingga betul-betul bagaimana dia mengetahui apa yang diajarkan Nabi lalu mengikuti jalan Rasulullah SAW. Baru Allah akan mencintai kalian sehingga betul-betul kalian wali-wali Allah, dan segala kekurangan kalian akan diampunkan oleh Allah ketika anda betul-betul orang yang punya semangat untuk ittiba kepada Allah SWT, kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah akan mengampunkan kalian. Jadi mas kalian, agama ini dibangun di atas sikap taslim, tunduk, patuh, mengikuti apa yang diajarkan oleh Nabi. Maka ada perkataan seorang ulama yang mengatakan, minallahi ar-risalah, wa ala rasuli al-balagh, wa alaina at-taslim. Risalah ini datangnya dari Allah Ta'ala, bukan dari profesor, bukan dari pemikir, bukan dari sekumpulan orang yang berkumpul untuk mengeluarkan sebuah yaitu aturan hidup. Tapi agama ini, risalah agama ini datangnya dari Allah yang menciptakan alam semesta, termasuk yang menciptakan manusia, dan nyonya punten termasuk yang mencetak otak-otaknya manusia punya kemampuan seberapa. Yang menurunkan agama adalah Allah Ta'ala. Kemudian yang menyampaikan agama ini kepada kita Rasul Al-Amin, Rasul yang betul-betul sangat terpercaya, yang tidak akan pernah khianat, yang telah dipercaya oleh Ahlus Sama dan Ahlul Ard, penduduk langit dan penduduk bumi mempercayai semuanya. Dan Allah telah memuji tentang amanahnya, akhlaknya Nabi. Terus kalian, sehingga tidak akan ada pengkhianatan di dalam penyampaian risalah. Maka kata Imam Malik, apabila ada orang membuat-buat bid'ah dalam agama ini, lalu dia pandang bid'ahnya itu baik, maka dia telah menuduh bahwa Rasulullah SAW itu khianat terhadap Rasul, terhadap risalah Allah Ta'ala. Karena Allah katakan al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum nikmati wa raditu lakum al-islamu dinan. Dan kejahatan besar kalau sampai menuduh Rasulullah itu khianat. Wa 'alaina taslim, dan kewajiban kita adalah at-taslim, yaitu tunduk patuh. Taslim itu kalau berkaitan dengan khobar-khobar bentuknya adalah tasdik, membenarkan. Kalau bentuknya perintah dan larangan adalah sami'na wa ata'na. Sekalian, sehingga agama ini ditegakkan di atas dasar ittiba, mengikuti. Ritual-ritual agama kita ini, ya ini ditegakkan dengan sikap mengikuti apa yang diajarkan agama, yang asalnya kita tidak terbebani apapun dari agama ini kecuali ada perintahnya, ada contohnya. Maka kemarin telah kita sampaikan, kita tidak akan dikatakan ittiba kecuali memenuhi enam poin. Apa itu, Ikhwan? Enam poin. Apa itu? Jenis, kadar atau jumlah, apa orang, cara, waktu, tempat, apa lagi? Jenis sudah, jumlah sudah, apa lagi? Jenis, jumlah, kaifiat, tata cara, waktu, tempat, apa lagi? Jenis. Yang pertama jenis. Jenisnya harus ittiba, mengikuti Nabi. Mau kurban, jenisnya itu ya kalau enggak sapi atau unta, kambing. Atau kalau sini ya sapi, jenisnya sapi kerbau. Enggak boleh jenisnya ayam, toro. Enggak boleh. Yang kedua, kadar atau jumlah. Kadar atau jumlah. Jumlahnya harus tertentu. Yaitu salat Isya ya harus 4 rakaat. Salat subuh 2 rakaat. Tidak boleh jumlahnya melebihi atau kurang. Yang ketiga, apa? Waktu. Harus masuk waktunya. Belum masuk waktunya enggak sah. Duhur ya harus setelah masuk waktunya, matahari condong. Kalau duhur jam 10 enggak sah. Tempat haji tempatnya di Mekah, bukan di Demak. Itikaf ya di masjid, bukan di kamar. Itu tempat. Kemudian apa? Tata cara. Tata caranya harus urut, harus seperti yang diajarkan Nabi. Wudu ya dari awal sampai akhir harus urut. Sama ini diantaranya adalah berkaitan dengan yaitu hal-hal yang perlu kita ketahui tentang masalah yaitu ittiba. Sekalian, maka kalau betul-betul kita cinta kepada Allah Ta'ala, maka buktikan dengan ittiba. Yang intinya beragama itu serius, yaitu benar-benar niatnya menghidupkan ajaran Nabi SAW, bukan sekedar seremonial, bukan sekedar hanya formalitas, bukan sekedar hanya untuk patut-patut identitas, tapi enggak paham sama sekali tentang yaitu agamanya. Ittiba. Yang kedua sekalian, hadis Nabi SAW. Yang kedua hadis Nabi, mau tewas. Allah Jikalau sempurna iman salah seorang dari kalian, sehingga lebih dia cintai daripada orang banyak, anak-anaknya, dan segenap manusia. Nih. Yang kedua dibawakan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa walatihi wan nasi ajma'in. Tidaklah sempurna iman salah seorang di antara kalian. Sehingga layuk minu itu sekalian bisa maknanya itu tidak beriman sama sekali, sehingga belas gak ada imannya. Bisa maksudnya tidak sempurna iman seseorang. Seperti kalimat layat khulul jannah, tidak masuk surga, itu bisa belas gak masuk surga. Artinya saklawasi urip itu dia, saklawasi di akhirat itu di neraka, tidak pernah mentas dari neraka. Ada maksudnya tidak masuk surga di awal waktu, tapi nanti akan dientaskan dengan imannya dari neraka. Sehingga di nerakanya di awal waktu atau sementara, kemudian diselamatkan dari neraka. Nah, kalimat layu minu juga begitu. Tidak beriman maksudnya bisa kafir, bisa betul-betul mereka ini gak ada imannya. Bisa maksudnya imannya tidak sempurna. Hat sampai mereka itu mencintai aku melebihi cintanya kepada ayahnya, anaknya, dan semua manusia sekalian. Negeri ini akan kita aturakan, insyaallah kita lancarkan pembahasan yang akan beri datang bismillah. Kemungkinan manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.